Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya." Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali hari ini. Dan kami berharap Anda beserta keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh kegiatan bisa dijalankan dengan lancar. Dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah supaya kita selalu mendapatkan berkahnya hingga nanti akhir hidup kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kami masih berada di Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Kebanggaan kita bersama. Dan hari ini Anda bersama Pintu Cahaya menebar kejujuran, menuai kemakmuran. Hari ini kita akan membahas tentang keunggulan dakwah bilhal. Untuk itu, marilah kita sapa guru kita tercinta hari ini yang merupakan narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Nandi Aziz MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada di Pintu Cahaya. Ya. Dan juga pemirsa, hari ini saya tidak sendiri, tentunya saya selalu ditemani oleh teman setia saya. Beliau adalah saya Ahmad Mulyadi. Sebelumnya saya akan menyapa pemirsa ya, dan tentu bunda yang ada di ya, masih di Istiqlal Pintu Cahaya. Terima kasih bunda, masih semangat. Alhamdulillah. Ya. Dan pemirsa, hari ini kami ditemani oleh bunda-bunda, yaitu dari Majelis Taklim Istiqlal Jakarta. Ya, terima kasih bunda sekali lagi sudah berada di Pintu Cahaya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pelajaran kembali ya. Alhamdulillah bunda sudah berada bersama kami. Dan pemirsa, kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi dalam prakteknya dakwah ini sering mengalami hambatan, bahkan kegagalan. Sebetulnya bukan dakwahnya yang tidak baik dan bagus, bukan materi atau substansinya, tetapi mungkin cara menyampaikannya. Banyak sekali dakwah-dakwah yang bermutu, tetapi mengapa tidak sampai pesan itu, bahkan mengalami penolakan dari umatnya. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan satu dakwah, yaitu dakwah bilhal yang begitu efektif. Dan sebetulnya bagaimana manfaat yang bisa kita ambil dari dakwah Bilhal ini, apa saja keunggulannya, kita akan belajar hari ini. Tentu saja sudah kami sampaikan tadi, narasumber kita hari ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Nandi Aziz MA. Beliau adalah Kepala Bidang Hari Besar Islam atau Kabid HBI Masjid Istiqlal Jakarta. Tetapi sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita saksikan dulu yang berikut ini. Setiap muslim wajib berdakwah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Berdakwah tidak mesti selalu seperti khatib atau dai yang berceramah di atas mimbar dan di depan orang banyak. Dakwah dapat dilakukan kapan dan di mana saja, juga dengan cara apapun yang baik dan cocok dengan situasi dan kondisi. Intinya, dakwah itu mengajak kepada jalan Allah, mentaati perintah Allah, atau ringkasnya amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dakwah Bilhal adalah dakwah yang mengedepankan aksi nyata atau keteladanan. Hal ini dimaksudkan agar si penerima atau objek dakwah dapat mengikuti jejak dan hal ihwal si juru dakwah. Dakwah jenis ini mempunyai pengaruh yang besar pada diri penerima dakwah. Termasuk dakwah Bilhal adalah aksi sosial seperti santunan fakir miskin dan yatim piatu, beasiswa kepada kaum duafa, dan aksi kemanusiaan. Pada saat pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau mencontohkan dakwah Bilhal dengan mendirikan Masjid Quba dan mempersatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita mau melihat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwahnya, ia tidak hanya bertabligh, mengajar atau mendidik dan membimbing, tetapi juga sebagai uswatun hasanah, ia memberikan contoh dalam pelaksanaannya. Jelaslah bahwa kalau kita mau bercermin pada sejarah Nabi yang telah memberikan suri teladan dalam kehidupan, dalam melakukan dakwahnya, beliau senantiasa menunjukkan satunya kata dengan tindakan. Nabi menunjukkan adanya kesatuan antara ucapan dengan perbuatan. Beliau tidak hanya cukup berdoa dan berkhutbah tanpa melakukan aksi sosial kemasyarakatan. Dari teladan dakwah yang demikian, maka sesungguhnya dakwah bukanlah sekedar retorika belaka, tetapi harus menjadi teladan dalam pembangunan masyarakat secara nyata. Pemirsa, terima kasih masih bersama Pintu Cahaya. Dan juga untuk Anda yang baru bergabung, mudah-mudahan kita terus bersama sampai dengan Pintu Cahaya ini selesai hari ini. Baik, sebelumnya diskusi kita pada hari ini, kami akan persilahkan kepada rekan saya yang begitu setia, silakan Pak Mulyadi. Bunda dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu dalam menyampaikan ajaran untuk dapat sampai kepada masyarakat ataupun kepada target individu yang kita tuju membutuhkan berbagai cara. Di tengah masyarakat ada berbagai metode cara menyampaikan sebuah ajaran, tentu lewat dakwah, dan penyampai dakwah ada mubaligh atau ada pun dai. Tentu kita akan mengkaji bersama guru kita terlebih dahulu bagaimana Ustaz tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aplikasi dalam kehidupan keluarga, kemudian bernegara, dan dengan sahabinya Ustaz dalam berdakwah di tengah-tengah kehidupan itu Ustaz. Para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja Anda berada, dan ibu-ibu majelis taklim Istiqlal yang berbahagia. Sebelum lebih jauh kita menguraikan tentang bagaimana dakwah Rasulullah atau tentang dakwah Bilhal, terlebih dahulu kita harus memahami dulu apa itu dakwah. Jadi dakwah itu bahasa apa itu, Bu? Bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Jadi dakwah, kata dakwah itu bahasa Arab dalam bentuk masdar atau kata jadian dari kata da'a, yad'u da'watan. Artinya mengajak atau mengundang. Ya. Mengajak orang supaya mengikuti kehendak kita. Nah itu dakwah itu. Ya. Jadi yang namanya mengundang, tentu mungkin ibu-ibu para anggota Majelis Taklim sering mendapat undangan. Undangan itu pakai kertasnya yang bagus, bahkan ada pakai tinta emas, bahasanya juga bagus ya. Jadi menjadi kebesaran kami seandainya Bapak Ibu turut beserta menghadiri resepsi pernikahan anak kami. Ya, pakai bahasa yang ya, sangat bagus. Bahasa pilihan. Bahasa ya, pilihan. Tapi kalau ngundangnya misalnya sembarangan, lu mesti datang lu pada acara pernikahan anak gua. Awas lu kalau nggak datang. Nah, itu kan orang apa-apaan ini, ya? Atau dakwah maki-maki orang, ya? Nah, atau dakwah terlalu banyak humor juga nggak bagus, ya? Sebab nanti kehilangan daripada esensi dakwah itu sendiri, ya? Jadi dakwah itu dakwah ila Allah, ya? Ud'u ila sabili rabbik, ya? Ajaklah, ya? Semua orang itu menuju jalan Tuhanmu. Nah, jadi di sini tentu pakai metode. Metode itu cara. Ya, maka ada pepatah dalam bahasa Arab atau kata-kata hikmah, at-tariqatu ahammu minal madah. Ya, artinya metode itu lebih bagus daripada materi dakwah itu sendiri, ya. Jadi singkong yang ditembakkan, ya, bisa mengagetkan orang, tapi peluru yang dilemparkan mentertawakan. Ya, itu singkong dan peluru saja beda, jadi harus ada cara-cara. Nah, terutama kita mengenal saat ini, ya, dakwah itu diartikan ceramah. Oh, ada dakwah, ada ceramah, ya. Padahal ceramah itu sudah kehilangan relevansinya pada masyarakat atau segmen-segmen tertentu, terutama pada masyarakat industri yang disebut angkatan 55, yaitu berangkat jam 5 pulang jam 5. Banyak, ya, dari Bekasi itu Bekasi, Depok, Tangerang itu banyak angkatan 55, berangkatnya jam 5, pulang jam 5. Pulang itu sudah capek. Maka harus hadir di Majelis Taklim kapan waktunya. Ya. Jadi pada masyarakat industri dakwah secara bilisan itu sudah banyak kehilangan relevansinya, karena dia sudah capek, ya, mana berjejal-jejal naik busway atau naik kereta terus harus hadir ke pengajian. Nah, maka harus dicari alternatif, ya. Sekarang ada dakwah bil kitabah, bukannya bilisan. Dakwah bil kitabah itu dengan tulisan, ya, tulis di koran, di majalah, pada leaflet disebarkan. Nah, jadi mereka bisa baca ketika di kereta, bisa baca ketika di bis, ya, atau di tempat kerja. Itu namanya dakwah bil kitabah. Ada lagi dakwah bil internet, ya. Jadi kita ngisi website, ya. Nah, jadi orang bisa buka di internet. Sekarang bahkan mau nyari bab apa saja itu ada kiai di sana, namanya kiai Google. Kiai, ya? Google. Jadi kalau kita mau ilmu tasawuf tinggal pijit saja, pendidikan tasawuf, ya, atau ilmu pendidikan Islam, ilmu kependidikan tinggal pijit saja, tinggal ketik saja. Sagaya, ya, sagala aya. Ya, istilahnya sagala aya bahasa Swedia. Jadi sagala aya, ya. Jadi segala ado bahasa Padangnya, ya. Ado siko ado lah, ya. Nah, jadi ada lagi dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan, ya. Jadi memang semua orang itu tidak multi komplek. Artinya multi komplek itu segala bisa. Nggak mungkin orang segala bisa. Ya, seni bisa, komputer bisa, dakwah bisa, ya. Tapi dakwah bilhal ini diharapkan dari semua individu tiap-tiap muslim menurut profesinya masing-masing. Ya. Jadi misalnya dia sebagai dokter, ya. Saya punya kawan dokter. Dia praktek dari jam 5 sampai jam 7, ya. Begitu datang maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, para pasien, mari kita sholat dulu. Saya sudah siapkan tempat sholatnya, ya. Jadi dia sholat, ya. Bahkan dia masih sempat, itu namanya kutil. Kutil itu kuliah 3 menit, ya. Bukan kultum, kan ada kultum, kuliah 7 menit, ada kul jam, kuliah 1 jam, ada kutil sekarang. Kuliah 3 menit. Dikasih, itu dokter masih sempat kuliah 3 menit. 3 itu 3, ya, bahasa Sundanya 3, ya. Nah, kuliah 3 menit. Namanya apa? Kutil. Kutil. Nah, kuliah 3 menit, ya. Nah, ketika nyuntik juga, itu si dokter, ya. Coba Ibu angkat ininya, bajunya sedikit ya. Kata dia, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bu ya, saya hanya bisa mengobati. Ya, yang menyembuhkan itu Allah. Ibu bertawakallah kepada Allah. Itu seorang dokter sudah berdakwah. Ya. Begitu pula kalau kita menjadi apa yang di sinetron itu, apa namanya? Artis? Artisnya, ya. Atau juga produsernya, ya, itu bisa dakwah, ya. Seperti Haji Oma Irama itu kan judi, ya, menjanjikan kemenangan. Halo Bang Oma. Nah, itu kan itu akhirnya bahwa judi itu haram, judi itu hanya menjanjikan angan-angan, ya, itu dakwah, sudah dakwah, bahkan bisa dakwah ke segmen-segmen tertentu di bawah grassroots, ya. Sebab gini Bu, mohon maaf ya, ini rahasia tapi jangan bilang-bilang Bu ya. Ini bangsa Indonesia itu banyak. Begitu 1 November 2011 kemarin, bangsa Indonesia itu jumlahnya 245.380.251 orang, ya. Itu penduduk Indonesia. Ya. Tapi kalau saya suruh ulang lupa. Enggak akan bisa. Pokoknya segitu, ya. Itu Ibu 88% itu orang Islam. Orang Islam. Sudah saya tanya ke sini kan dari Istiqlal dekat ke kantor BP Statistik di Jalan Sutomo. Saya datang nanya, 88% itu orang Islam. Tapi orang Islam di Indonesia itu segala ngikut, melu, bahasa Jawanya melu, ngikut. Ada orang ngaku jadi nabi, ngikut. Ya, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Di Indonesia itu Ibu ada 330 cabang. Ya, bahkan di Kuningan Jawa Barat nih, rumahnya Mbak Ulan ini, ya. Sumedang, Pak. Oh, Sumedang ya, tahu ya, tahu. Baru aja kemarin saya dari sana. Nah, itu ada satu desa namanya Manis Lor. Itu Ahmadiyah KB. Ahmadiyah semua, dari mulai lurah sampai hansipnya, sampai ketua RT-nya. Itu Ahmadiyah. Ngikut, ya. Ada orang ngaku jadi Rasul, ngikut. Namanya Ahmad Musodik. Saya ini ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Saya ini adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasul. Cuma sayang Rasulnya Rasul palsu. Itu Ahmad Musodik di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Itu tidak sedikit pengikutnya, ada 55.000 ngaku jadi Rasul, ngikut. Ada orang ngaku jadi Malaikat Jibril, ngikut. Namanya adalah Lia Aminuddin di Jalan Mahoni nomor 12, Sini Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya. Nah, itu pengikutnya banyak. Bahkan ketika ditangkap, 30 orang pengikutnya mengelilingi Lia Aminuddin. Kalau ini Malaikat Jibril ini ditangkap, saya pun harus ikut ditangkap. Loyal ya? Loyalnya bukan main, ya. Tapi saya salut sama polisi, hebat, Malaikat Jibril ditangkap, ya. Untung dia tidak ngaku Malaikat Izrail. Coba kalau ngaku Malaikat Izrail, ya. Nah, ini kenapa? Kenapa kok di Indonesia tuh begitu ngaku jadi? Bahkan Ibu, ada orang ngaku jadi Tuhan, ya. Namanya adalah Ahmad Tontowi di Cirebon. Ya. Itu Ahmad Tontowi itu ngaku jadi Tuhan, ya. Nah, itu banyak pengikutnya. Bahkan dia bebas bergaul dengan istri-istri pengikutnya karena sebagai Tuhan. Bahkan kalau anaknya mau nikah itu disyaratkan harus tidur dulu dengan Ahmad Tontowi 1 malam supaya keluarganya menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Wah. Tapi ini banyak pengikutnya, kan aneh. Kenapa? Dakwah kita dakwah elit. Dakwah di Indonesia itu dakwah elit. Apa dakwah elit itu? Kita dakwah kepada orang-orang yang sudah baik, kayak ibu-ibu ya. Ya udah, saya lihat di wajah ibu itu wajah-wajah orang takwa ini saya lihat. Amin. Amin. Amin. Nggak kelihatan di wajah ibu itu bekas air wudhu saya lihat ya, bekas sujud ya. Jadi nanti ibu bangkit dari kubur itu gurun muhajjalin, artinya akan bersinar-sinar ibu itu. Ahli sedekah ya bu ya. Ya. Amin. Nah, dakwah kita itu kepada orang-orang yang sudah baik di masjid, kalau dipanggil pada peringatan maulid, Isra Mi'raj. Beda dengan dakwah para wali dulu. Kalau para wali itu turun ke grassroots, ke masyarakat, kepada orang yang sedang main gaple, kepada orang yang sedang judi, kepada orang yang sudah mabok-mabok. Kita itu kan di masjid cerita innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaiton. Minuman keras itu najis. Kepada orang-orang yang enggak pernah meminum minuman keras. Rata-rata di masjid, Ibu, di masjid itu adalah pertama pensiunan, ya. Atau orang-orang yang oversek. Tahu oversek? Iya. Oversekat, oversekat 50 umurnya. Coba lihat di masjid itu. Iya, ya, kemudian orang-orang susah, ya. Kenapa Bapak di masjid susah? Saya dakwah di masjid itu 8 orang yang 4 sudah ngampleh. Ustaz, cukup menarik terkajian kita. Namun mengingat waktu, sejenak kita rehat, Ustaz. Pemirsa, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Nandi, bahwasanya kebanyakan dakwah kita disampaikan kepada orang-orang yang memang sudah terkondisi begitu. Sehingga tadi Ustaz Nandi sampaikan ada beberapa kriteria orang yang dalam tanda kutip paling mencintai masjid, di antara yang tadi terakhir sebelum kita tadi menyaksikan lagu adalah pensiunan, kemudian oversex ya. Dan kita akan mendengarkan lagi siapa saja yang memang cenderung sering mengunjungi masjid. Silakan Ustaz. Ah begini ya, kalau di zaman Rasulullah itu banyak dakwah tu bilhal. Gini dakwah bilhal tu ya. Pada suatu hari ada orang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku sedekah. Saya sudah 3 hari belum makan. Nah, Rasulullah kebetulan dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, ini ada saudara kita yang 3 hari sudah tidak makan. Coba kita tanya. Ditanya oleh Rasulullah, di rumahmu punya apa? Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Coba apa ingat-ingat di rumahmu yang kira-kira bisa dijual? Kata dia, oh ya Rasulullah, saya punya cangkir dan punya tikar. Coba bawa ke sini tikar itu. Dibawalah pulang dia. Sudah datang lagi, bawa tikar dan cangkir. Saudara-saudara, ini saudara kita ini punya cangkir dan tikar. Siapa di antara saudara yang punya uang? Siapa yang mau beli? Para sahabat diam. Akhirnya Rasulullah mengulang. Saya ya Rasulullah, berapa kamu mau beli cangkir dan tikar ini? 3 dirham. Rasulullah bertanya kepada orang yang datang ini, bagaimana ini cangkir dan tikarmu dijual 3 dirham? Bisa? Saya terserah Rasulullah saja. Akhirnya dijual oleh Rasulullah 3 dirham. Ya. Nah, ini yang 1 dirham beli makanan di pasar. Yang 1 dirham belikan kampak. Nanti kampak itu bawa ke sini, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, yang 1 dirham simpan. Orang tunggu pasar. Ya, jadi cepat cerita dan cepat yang menceritakan. Sebab kalau tunggu di pasar nanti waktunya habis, kan ini di TV ya. Kan di TV, Bu, di TV waktunya terbatas. Kalau tunggu waktunya habis nanti ya. Ya. Ceritanya cepat datang aja. Ini Rasulullah kampaknya. Rasulullah mencari, Ibu. Jadi Rasulullah itu pekerja. Bukan tukang dikir aja, bukan. Rasulullah pekerja, pedagang. Entrepreneur ya? Iya, entrepreneur. Nah, entrepreneur. Jadi, the best leader and the best manager. Ya, Rasulullah. The best conceptor. Nah, udah gitu, diberi gagang. Gagang. Tahu gagang, pegangan. Nih, kampakmu. Bawa ke hutan. Cari kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu jual olehmu. Dan jangan datang kepada saya kecuali sudah 15 hari, sudah 15 hari baru datang lagi pada saya. Cepat cerita dan yang menceritakan, Bu, ya. Sampai 15 hari, 15 hari datang. Kalau ditunggu 15 hari, mungkin Ibu juga sudah akhir ada. Akhir cerita, Ustaz. Ya. Sekarang akhir cerita. Akhir cerita. Bagaimana keadaanmu, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, saya punya uang sekarang 9 dirham. Tuh, lebih baik daripada kamu minta-minta, baik ditolak atau diterima. Sebab orang yang minta-minta di akhirat akan berjatuhan ini. Ya. Oh, jadi Rasulullah itu bekerja. Maka di Quran, i'malu ala makanan. Bekerja, diberi contoh. Nah, begini Mbak Ula. Di saya tiap-tiap 17 Agustus, itu kan ngumpulin uang warga. Mm-hmm. Ya, kalau dulu dipakai balap karung, dipakai balap sendok, dipakai lomba kerupuk. Sekarang udah dikumpulkan. Di mana ada yang sudah PHK, ya, karena gajinya di bawah UMK atau UMR, ya, dia di PHK. Ya. Jadi bapak ini sekarang mau apa? Saya mau jadi tukang cukur. Dibelikan tuh dari 17 Agustus tuh patungan di RT itu. Bukan dipakai balap karung. Jadi dalam pemenuhan kebutuhan juga. Nah terus tapi ada unsur dakwahnya. Dikontrakan 2 tahun ibu. Ruko. Ya, ruko itu rumah kontrakan artinya. Ya. Nah jadi dia jadi kontrak. Jadi ada kos gitu. Ya. Yeah. Nah, jadi 1 tahun itu kita bisa. Tapi ingat Pak ya. Nanti ketika azan bapak tutup dulu ini. Ya. Nurut itu bu. Ya. Itu dakwah bilhal itu ya. Yeah. Jadi jangan ngomong aja ceramah tuh. Orang lapar kasih Wah, menarik sekali kasih cerita tambah lapar. Orang enggak punya modal kasih ceramah tambah bingung. Yeah. Kita beri kesempatan Ustaz kepada Jadi jangan bunda. Banyak ngomong sekarang ceramah kasih bilhal ya. Pelihara anak yatim, pelihara orang Papua, pelihara orang Dayak di kita. Ya. Baik. Ya. Baik. Pemirsa, obrolan ini sangat menarik dan luar biasa. Tapi menarik sekali kalau menyampaikan sesuatu ya. Tapi kita harus tiba pada sesi tanya jawab. Silakan Bunda, mungkin yang ingin bertanya pada Ustaz kami persilakan. Ya, Bunda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Lilis Nurhayati dari Majelis Ta'lim Istiqlal Kaum Ibu. Yang akan saya tanyakan kepada Pak Ustaz. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim terhadap umat muslim lainnya. Walaupun satu ayat ataupun dua ayat. Dan itu akan berpengaruh kepada sifat perbuatan saudara-saudara kita untuk tidak berbuat maksiat. Lalu bagaimana hukumnya seorang ustaz atau para ustaz yang berdakwah untuk berdakwah itu memasang tarif? Nah itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan satu lagi kita kumpulkan dulu ya. Iya penanya berikutnya. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Salmah dari Masjid Ta'lim Istiqlal. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terhadap beberapa acara televisi kita yang memadukan unsur dakwah dengan pengobatan? Jadi dakwah tugas semua orang, terutama kita kepada anak kita, suami kita. Ya. Jadi pertama Nabi itu bersabda ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Ya. Jadi mantapkan dulu dalam akidah kita, akhlak kita. Ya. Terus dakwah itu wa'arid asyiratakal akrobin, kepada yang keluarga dekat. Sekarang tuh banyak ibu-ibu, banyak orang tua kalah sama anak. Nurutnya sama anak itu. Harusnya anak nurut sama orang tua. Ini orang tua nurut. Ayo ngaji ke madrasah. Ah enggak mau mama ah. Kan saya mau ini mau main game. Ya udah enggak apa-apa gitu. Anak-anak tuh enggak ngaji. Ayo salat. Enggak ah mau nonton TV dulu. Nurut saja tuh anak orang tua tuh sama anak. Nah, ini pangkal kehancuran. Maka sekarang yang banyak di masjid, di pengajian, itu orang-orang tua. Ini mana yang mudanya ini? Ini sudah lagi pada kuliah dan sekolah, ya. Ustaz. Iya, kalau di masjid sekarang pengajian, kuliah subuh apa tuh, banyak kan para sepuh. Para sepuh ya. Iya. Nah, jadi pertama, jadi gini Bu, kalau dengar azan, Pak, ini sudah azan, Pak. Ayo ke musala sana. Ya, itu termasuk dakwah kepada suami, okay. Ya, kepada anak. Ayo nak salat, nah. Kalau kamu sholatnya rajin, nanti ibu beliin tas. Nanti ibu ajak berenang. Itu ya. Tadi yang kaitannya Bu Lilis tanyakan nih, Ustadz pada masang argo nih. Gimana pendapat Ustadz? Nah, gitu sudah. Ya Bu Lilis ya. Itu betul Ustadz. Yang masang tarif itu Ustadz betul. Tapi pakai dal kecil. Ada Ustadz pakai dal besar. Ada Ustadz pakai dal kecil. Ustadz pakai dal kecil itu artinya the ghost. The ghost is Ustadz bahasa Arabnya. Apa the ghost? Hantu. Jurig, ririwa. Nah, dedemit calutak, ya. Nah, jadi itu ibu betul Ustadz yang masang tarif bukan Ustadz pakai dal besar. Kalau Ustadz di Mesir itu Ustadz itu profesor. Iya. Ya. Profesor, makanya saya tidak mau disebut kiai ustaz aja, ya. Setingkat profesor itu. Ya. Nah, jadi ustaz yang masang tarif itu ustaz betul, ya. Jadi bukan ustad dalam arti dal besar, tapi ustade dalam arti dal kecil. Yeah. Artinya ya juri gitu, hantu, ya nggak pantas. Ya, dakwah itu harus lillah, baru akan sampai kepada orang itu karena dari hati ke hati. Ya. Jadi jangan mengharapkan salam tempel, ya amplopnya berapa, kalau kecil nggak mau datang lagi, itu ustade pakai dal kecil. Ustade, bukan ustad. Tapi setidaknya kan kita harus menghargai keilmuan yang beliau punya, ustad. Ya. Gimana kalau menurut Ustaz? Tapi masang tarif itu bukan artis, bukan jasa. Dakwah itu dari awal harus lillah, ya. Lillah, ya. Ya tetap saya ini kalau bukan di TV saya bisa buka kitabnya, saya buka semuanya ya. Tapi masang takrif dalam berdakwah tidak benar. Yang kedua, Ibu Salma. Iya. Boleh lupa. Pengobatan. Jadi Islam itu Bu adalah ya jadi Islam dan Quran itu adalah agama untuk masa yang akan datang yang jauh ke depan ya. Nah. Kalau kita lihat Rasulullah sendiri dulu punya dokter namanya Haris bin Kaldah, ya hadiah dari Mukaukis. Ketika Rasulullah mengirim surat ke raja-raja, dibalas oleh Mukaukis diberi hadiah tiga, satu keledai, ya itu adalah untuk kendaraan operasional, ya kalau sekarang mungkin setingkat kendaraan-kendaraan city car, tuh yang kecil-kecil, tuh. Kalau saya sebut namanya nanti ini di TV kayak iklan, ya. Nah, boleh, boleh, ya. Kedua itu dikasih perempuan namanya Mariyah Qibliyah dijadikan istri oleh Rasulullah yang kemudian diberi hadiah namanya Haris bin Kaldah dokter. Jadi Rasulullah itu banyak berobat di dokter Ibu karena dokter itu adalah studi empirik, sains dan studi empirik. Jadi kalau pengobatan itu diteliti, ini obat itu diteliti dulu di lab, ini jadi obat apa enggak. Sekarang itu kan kita itu banyak, oh ini makan daun ini, oh kapan diperiksanya di lab. Karena kita bodoh, bisa dibohongi orang bodoh itu. Ya, Islam itu agama untuk pinter. Islam itu dokter, Ibu. Di lab, diperiksa dulu. Oh, kalau sakit pula, ini aja daun ini, coba di ini. Nah, itu kapan diperiksanya? Kapan diperiksanya di lab itu? Apakah berpengaruh apa enggak? Karena kita itu bodoh, ngikut aja. Oh, kata Ibu ini, daun ini. Oh, kata ini, daun ini. Ya. Kalau betul-betul sudah diperiksa di lab, dia ternyata bisa berpengaruh pada darah, bisa mengencerkan kekentalan darah. Ah, itu baru. Ya. Nah, jadi Islam itu dakwah itu ya kalau misalnya baca itu doa, baca bismillah, baca ayat kursi boleh-boleh aja. Baca misalnya surah Waqiah, bisa tabarok, yasin, itu boleh-boleh saja, iya. Itu doa. Artinya ya. Ketika kalau pengobatan itu ada ahlinya, Islam itu enggak begitu. Artinya ketika pengobatan itu disampaikan, mungkin bukan dalam pengobatan yang identik dengan medis ya, tapi mungkin juga identik dengan doa. Baik, silakan Bunda. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Mahriani. Di sini ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimanakah seorang ulama yang meninggalkan anak dan istrinya demi untuk mensiarkan agama Islam dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa memberikan nafkah baik lahir ataupun batin. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah hukumnya dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya. Nah, itu ulama itu ada ulama khair menurut Nabi, ada ulama su. Ya. Ulama khair, ulama baik, ulama su, ulama jelek. Ya, yang itu masuk ulama. Sekarang itu Ibu, sejak tahun 2004 ada undang-undang nomor 23 tahun 2004 namanya undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan di rumah tangga. Coba lihat di pasal 3 ayat 2, siapa yang menelantarkan anak dan istrinya lapor kepada polisi, itu bisa dihukum Ibu sampai 3 tahun dan didenda 15 juta. Ya, asal ada alamatnya. Jangan gegabah sekarang. Iya. Nempeleng istri, istri tempeleng, kemudian istri datang ke dokter di visum, bukti bahwa di sini lebam, datang ke polisi, maka polisi harus mensegerakan memeriksa kasus PKDRT ketimbang illegal logging, ketimbang narkoba dan ketimbang korupsi. Iya. Harus diproses terlebih dahulu. Jadi kalau ada ulama siapa saja yang melantarkan istrinya, lapor ke polisi, ya. Pakai undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, penghapusan kekerasan dan di rumah tangga. Dan gampang sekarang. Konkret solusinya, Ustaz. Oh, konkret. Ya. Ini dakwah bilhal. Sudah diatur oleh negara. Sudah, ya. Ini merupakan dakwah bilhal juga ini, ya. Itu dakwah bilhal oleh negara, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Bunda, Ustaz tentunya, terima kasih. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan diskusi kita dan mengkaji tentang keutamaan dakwah bilhal bersama Ustaz Haji Nandi Ajis MA, kita akan menyapa pemirsa yang telah mengirim email ataupun Facebook di Pintu Cahaya TVRI dan melalui email pintu_cahaya@yahoo.com. Ada dua komentar. Yang pertama dari Facebook Yusuf Hakim, menanggapi tentang keunggulan dakwah bilhal. Beliau mengutarakan, Ustaz, juru dakwah memang harus kreatif dan inovatif jika tidak ingin dianggap angin lalu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari email, assalamualaikum Ustaz, Pintu Cahaya yang berbahagia dan narasumber yang kami hormati. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana cara terbaik menasihati bagi para generasi muda sekarang ini untuk lebih giat aktif mengisi dan mengurus kegiatan-kegiatan keagamaan atau kerohanian seperti di masjid, karena tumpuan masa depan adalah generasi muda, sedangkan yang ikut aktif dan mengurusi kegiatan lebih didominasi oleh para sepuh atau orang tua. Bagaimana Ustaz solusinya untuk mengajak kaula muda ini lebih bergairah? Ada pepatah dalam bahasa Belanda, de toekomst van ons land en ons volk ligt hidden. Lekker. Apa itu? Nanti dulu. De toekomst van ons land en ons volk su sonde muhlek temaken. Ya, artinya nasib bangsa, nasib umat di masa yang akan datang tergantung kepada generasi muda saat ini. Jika generasi muda saat ini baik, maka nasib bangsa, negara, umat di masa yang akan datang akan lebih baik. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung pada segmen pertama bahwa ini orang tua yang harus mendisiplinkan anak-anak itu. Orang tua. Jadi orang tua yang harus stressing, memberikan penekanan-penekanan terhadap anak-anak itu. Jadi jangan jadi orang tua kalah sama anak-anak. Ya. Sebab ibu, kecerdasan intelektual saja enggak cukup menurut para ahli sekarang, para ahli pendidikan. Jadi jangan anak itu hanya belajar matematika, fisika, bahasa Inggris, biologi. Ini kecerdasan kognisi, kognitif hanya untuk mami. Tapi tidak kalah pentingnya ibu, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Banyak orang yang jenius itu gagal. Banyak. Kalau saya berikan contoh-contohnya, orang jenius banyak gagal. Tapi orang yang cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, itulah orang-orang yang maju. Baik. Yes. Ya, Ustaz, kita harus break sebentar karena ada saudara kita yang memberikan testimoni, ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan juga bunda-bunda yang berada di Masjid Istiqlal, perbincangan yang menarik ini masih akan kita teruskan, tetapi kita harus mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh saudara kita berikut ini. Ya pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita, bahwasanya ketika kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, kemudian kita menyampaikan dengan apa yang kita miliki semampu kita dengan santun, tulus dan ikhlas, mudah-mudahan dakwah bilhal ini sampai kepada yang harus menerima pesan ini. Dan insyaallah dengan terus belajar kita akan lebih mengetahui sebetulnya dakwah apa yang paling tepat yang harus disampaikan kepada seseorang ataupun kepada sekelompok orang. Kita akan kembali berbincang dengan Ustaz guru kita tersinta hari ini, yaitu Ustaz Nandi Aziz. Silakan Ustaz. Jadi endingnya itu Bu, ya, Islam itu adanya pada akhlak itu. Jadi fikih boleh beda, ya, yang tidak boleh itu akidah dan akhlak tidak boleh, ya. Jadi ketika kita menegur orang dengan baik, menjawab sapaan orang dengan baik, itu bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah itu sendiri. Jangan ibu ditanya, Bu dari mana Bu, saya dari pasar, mari deh. Itu bagus, itu bagian dakwah. Oh, sopan. Jadi jangan hanya bagus pada tataran ayat. Bagus pada tataran hadis. Ya. Bagus pada tataran-tataran sebutan, kiai, ulama, ustad, mu'alim, ajengan. Tapi harus pada tataran akhlak Islam. Bukan cuma casingnya begitu. Ya, akhlak, besarannya akhlak. Apa kata Nabi? Ad-dinu husnul khuluq. Nah ini, agama itu baik akhlak. Jangan meremehkan orang. La tahtakir man dunaka fa innalikulli syai'in majia. Sekalikan kamu jangan meremehkan orang lain, sebab pada orang-orang itu punya maziah, punya kelebihan-kelebihan tertentu. Semua orang. Artinya bahwa seorang ustaz, seorang bukan super, mungkin bisa dalam bidang fikih, tapi dalam bidang astronomi bisa enggak? Dalam bidang IT bisa enggak? Ya. Kita ini kan nyebut ulama itu yang pandai fikih, nah itu ulama. Ya. Jadi Islam itu semua boleh. Yang ngaku ustadz, yang ngaku produser, yang ngaku apa itu kalau aransemen itu yang arranger. Nah, itu semua harus pada akhlak. Ya, akhlak. Jadi Islam itu besarannya akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum. Orang mukmin yang sempurna imannya itu yang baik akhlaknya. Iman kan enggak kelihatan. Yang kelihatan itu akhlaknya. Jadi akhlak itu di mana saja dipakai. Oh, jadi pejabat tinggi akhlak. Apa akhlak dari pejabat tinggi? Menempatkan orang pada tempatnya, the right man on the right place, ya, orang tepat, profesional, bukan karena saudara, bukan karena satu partai, bukan karena satu organisasi, iya, tapi memang dia expert, memang dia ahli, memang dia bisa, itu berakhlak, pejabat yang berakhlak. Baik. Apa yang diungkapkan penulisan? Undur makola wala tandur. Undur makola wala tandur makola. Jadi kita ambil, walaupun dari pantat ayam, kalau telur ambil. Sekalipun dari pantat artis, kalau kuning, baik Ustaz, ini luar biasa ya. Aduh, saya senang sekali deket Ustaz. Pasti ibu-ibu juga suka ya. Kita terus berlama-lama, tapi sayang kita hampir tiba di penghujung acara. Pemirsa dan bunda di rumah, sebelum kita berada di penghujung acara, kita akan berikan resume dari pertemuan kita hari ini. Silakan, Pak Mul. Bunda dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri, kita mengurai dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita, banyak dan cukup menarik. Tentu keberhasilan dakwah tidak hanya dengan satu metode. Berbagai metode pendekatan sesuai dengan sasaran dakwah dan tujuan dakwah itu lebih utama. Karena target dakwah akan melihat apa yang telah dilakukan oleh yang mendakwahkan. Dari sisi itu Rasulullah SAW telah mengatakan, undur ma qala wala tandur man qala. Oh iya. Jadi dari sebuah kata mutiara, undur ma qala wala tandur man qala. Jadi inti daripada itu semua adalah bagaimana mengekspresikan sebuah dakwah menjadi sebuah tingkah laku yang memberikan wacana husnul khuluq dan dapat berarti bagi siapapun. Demikian pemirsa, mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah. Dan kita akhiri pertemuan kita ini, kita memohon kepada guru kita Ustaz Nandi Aziz untuk membacakan doa bersama. Angkat tangannya Bu ya. Doanya pendek. Ini namanya doa kafaratul majlis. Barangkali kita di masjid ini sudah bicara yang macam-macam, tadi gak karuan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah hapus kesalahan-kesalahan kita, dan juga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan anak dan keturunan kita menjadi anak-anak yang solehin dan solehah. Saya ikuti Bu ya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, Terima kasih Ustadz juga, insya Allah ya Pak Mung, kita ketemu lagi dengan Ustadz ya. Insya Allah. Baik, dan juga bunda-bunda terima kasih, insya Allah kita ketemu lagi ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Nandi Ajis bahwasanya akhlak adalah satu hal yang begitu penting ketika kita ingin melakukan dakwah bilhal. Kemudian konsistensi antara lisan dan perbuatan, hal yang betul-betul dipertanggungjawabkan ketika kita ingin betul-betul sukses dalam menjalankan dakwah bilhal. Insya Allah kita selalu berada dalam lindungan Allah dan kita terus berusaha belajar bagaimana caranya agar dakwah bilhal ini sampai kepada atau pesan ini efektif tercapai tujuan kita. Insya Allah kita selalu berada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia pembelajar. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.